tapi tak berkekurangan? Apa iya? Itu sebuah pertanyaan. Memberi tapi tak berkehabisan? Itu sebuah perenungan. Karena logika yang seharusnya kalau banyak memberi pasti kita tak punya lagi. Tapi kenyataan menceritakan banyak memberi maka kehidupan bahkan berlimpah dan bukan berkekurangan. Karena kelimpahan sebetulnya datang dari sebuah pemahaman batin yang dalam akan nilai-nilai hidup ini. Bagi sekelompok orang, berlebih hanyalah kuantitatif belaka, tumpukan uang dan properti yang terus bertambah. Tapi bagi manusia batinia yang tahu dan mencerminkan satu kehidupan yang sesungguhnya, mereka mengerti bahwa memberi dan berkelimpahan adalah sahabat dekat yang tak terpisahkan. Karena kelimpahan dipahami adalah sebagai sebuah kepuasan batin dalam hidup ini. Dan dengan memberi pun Anda akan mempunyai banyak sahabat yang siap menolong. Banyak orang yang mengenal dirimu sebagai orang yang suka memberi. Banyak orang yang akan menghargaimu dan senang bekerja sama denganmu. Dan engkau pun merasakan hidupmu atas apa yang kau gapai bukan menumpuk untuk hidup berlebih-lebihan, tetapi bagaimana hidup berbagi bagian. Ya, berbagi bagi yang lainnya. Hidup yang berlebih-lebihan ternyata bisa menimpa seluruh kehidupan kita, mengubah wajah selera kita. Dahaga yang tak pernah terpenuhi membuat kita semakin hari justru semakin serakah. Ya, hidup yang berlebih-lebihan membuat kita tak kenal lagi sanak saudara, bahkan orang tua. Karena dalam otak hanya ada satu kata, harta, harta, dan harta. Tapi memberi dan berbagi yang tak berkekurangan membuat kita puas terhadap kehidupan. Mensyukuri tiap hari-hari, tiap jerih keringat yang berubah menjadi hasil di kehidupan. Tapi tetap saja kita rela berbagi, rela memberi dan membuat kita makin limpah dalam hidup ini. Kalau mau berlebih, berlebihlah dalam memberi, bukan dalam menumpuk materi. Berlebih-lebihan itu selalu menggelisahkan. Apalagi kalau Anda sangat semangat untuk berlebih-lebihan mengumpulkan harta yang bisa menghilangkan rasa, rasa anak manusia. Semoga Anda tak tenggelam dan kehilangan di sana. Belajarlah memberi dan nikmati tak berkekurangan. Belajarlah memberi dan menikmati kelimpahan. Selamat hidup berkecukupan, bukan berlebihan. Bersama saya, Bigman Sirait.